الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ولنجدكم مباحثا من كتاب عمدة الأحكام مسيدة لم مباحثا هجي bab safarul mar'ah biduni mahram, tentang pembahasan safarnya seorang wanita tanpa mahram. Di sini tentu ada kaitannya dengan bab haji, karena haji menuntut adanya safar, terutama bagi orang-orang yang di luar Mekah menuju Mekah, sehingga apakah seorang wanita yang tidak punya mahram juga harus melaksanakan haji, atau ini menjadi halangan, yakni tidak ada mahram menjadi halangan untuk haji. Kita akan baca hadis tentang ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar, perjalanan satu hari satu malam, kecuali bersamanya seorang mahram. Wa fi lafdin al-Bukhari, dalam lafal Bukhari, la tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahram, tidak boleh melakukan safar perjalanan satu hari kecuali bersamanya seorang mahram. Hadis ini seperti yang kita dengar tadi, ya, Nabi SAW melarang seorang wanita melakukan safar pada jarak tersebut kecuali ada mahram yang menemaninya. Disebutkan pula di sini la yahil, tidak halal. Kalau begitu haram melakukan safar pada jarak tersebut kecuali ada mahram. Nah, sekarang bagaimana dengan seorang wanita yang ingin melakukan haji, padahal mungkin dari sisi yang lain dia mampu, harta ada, keamanan juga memungkinkan, kesehatan memungkinkan, tinggal tidak ada mahram. Nah, menurut hadis ini secara umum safar itu dilarang, sekalipun kalau begitu safar untuk haji. Walaupun di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Ya. Yeah. Disebutkan di sini dalam syarah bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, إذا كانت المرأة من القواعد التي لم يحبن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء. Kalau seorang wanita sudah tua, ya, artinya sudah tidak lagi haid, waqad ya'isat minan nikah, dan sudah tidak mungkin ia menikah, artinya betul-betul sudah cukup umur tua, sudah tidak ada harapan untuk menikah, wala mahrama laha, dan tidak ada mahram baginya, fa innahu yajuzu fi ahadi qawli al ulama. Yang seperti ini boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Anta hujja, untuk melakukan haji, ma'a man ta'manuhu, dengan orang yang amanah untuk menjaganya. Wahuwa ihda riwayataini al-Ahmad, dan itu merupakan salah satu dari dua riwayat yakni pendapat Imam Ahmad rahimahullah, wa madhhab Malik wa Syafi'i, dan ini adalah madhab Malik dan Syafi'i. Ya. Nah, ini penjelasan Syekhul Islam. Dari penjelasan itu bisa kita ambil suatu pelajaran, ya. Pertama, tadi beliau mengatakan bahwa ini untuk wanita yang sudah tua, ya, sudah tidak lagi haid, sudah putus asa untuk menikah. Artinya putus asa di sini karena usia, ya. Kemudian, dan tidak ada mahram, ya. Dalam kondisi seperti ini yang dibolehkan, ini pun menurut salah satu dari dua pendapat ulama. Lalu siapa yang menemaninya? Yang menemaninya adalah seorang yang amanah, betul-betul menjaga dia. Ya. Terpahami bahwa kalau wanita itu tidak seperti itu, ya jelas dilarang. Ya. Yang seperti itu saja menurut pendapat lain, ya tentunya tidak boleh. Bagaimana dengan wanita yang masih lebih muda daripada yang tadi disebutkan? Jadi keumuman hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahwa diharuskan adanya mahram. Dan dulu dari beberapa kisah, ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebagian sahabat ketika ingin perang, ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwa dirinya, ya, diperlukan untuk menemani istrinya melakukan haji. Ternyata oleh Nabi SAW dianjurkan untuk tidak ikut berperang dan justru menemani istrinya melakukan haji. Nah, ini sebetulnya menunjukkan kepada kita tentang pentingnya bab mahram ini, ya. Sehingga kalau memang wanita dengan umur yang di bawah yang tadi kita sebutkan, kalau tidak ada mahramnya, ya jangan nekat melakukan haji, ya. Karena dalam kondisi seperti ini, insya Allah dia tidak termasuk yang berdosa dan dianggap meninggalkan haji, tidak. Karena memang ini suatu hal yang diharuskan, bab mahram suatu hal yang diharuskan, ya. Jadi dari hadis ini kita juga perlu mengingatkan, ya, perlu mengingatkan orang-orang yang memang bisa kita ingatkan dari kerabat-kerabat kita mungkin, atau teman-teman, atau siapa yang mungkin, di mana masyarakat kita dalam bab ini tidak begitu memperhatikan, ya, bab kemahraman dalam haji tidak begitu diperhatikan. Karena nyatanya secara kenyataan kita melihat banyak wanita-wanita yang haji sementara tidak ditemani oleh mahram. Sementara mereka masih tergolong wanita-wanita yang masih muda. Nah, ini secara hukum tentu melanggar hukum syariat, yang artinya dia berdosa. Lalu bagaimana dengan hajinya? Apakah itu haji yang sah? Kalau terkait hajinya, selama haji itu terpenuhi rukunnya, syaratnya, dan seterusnya yang terkait dengan hal-hal yang mesti dipenuhi dalam haji, maka insya Allah tetap sah hajinya. Hanya saja dia telah melakukan dosa dari sisi ini, ya, tidak ditemani mahram dan dia tetap saja melakukan haji. Ya. Yang cukup memprihatinkan adalah adanya sebagian pihak yang kadang membuat mahram-mahram yang tidak sesungguhnya. Ya, jadi ketika mungkin sebagian aturan itu menganjurkan untuk memakai mahram, pihak-pihak tertentu membuat mahram, ya, yang tidak sesungguhnya. Fulan diatasnamakan sebagai mahram fulanah, padahal bukan. Nah, ini sering terjadi. Ini juga pelanggaran yang lain, ya, karena di situ ada unsur kedustaan. Ya. Dan ternyata juga seperti yang dikhawatirkan, tidak sedikit kejadian-kejadian di sana, di tanah suci, saat melakukan haji, akhirnya terjadi tindakan-tindakan yang tidak tidak diperbolehkan, bahkan itu pelanggaran terhadap agama, terhadap para wanita yang ternyata itu, ya, terjadi karena tidak memenuhi kewajiban adanya mahram ini, ya, sehingga hal-hal yang tidak baik terjadi pada mereka, kaum wanita. Nah, ini salah satu hal yang kita khawatirkan, dan itu mestinya menjadi pelajaran, ya. Kenapa kok Nabi melarang safar tanpa mahram? Nah, itu di antara yang dikhawatirkan. Dan juga di sini perlu kita ingat juga istilah mahram ini, ya. Kalau di umum orang menyebutnya muhrim, yang benar adalah mahram, ya. Di dalam hadis ini bisa kita lihat sendiri, illa ma'adu mahram, ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu maknanya orang yang berihram, ya. Nah, itu hanya bab pelafalan, ya, yang harus kita benarkan. Maksudnya mungkin sama, cuma kadung salah dalam melafalkan. Kemudian berikutnya, dan sesungguhnya, ya, kita ingatkan pula, bab ini bukan bab haji saja, ya. Bab ini bukan bab haji saja. Kalau tadi dibicarakan oleh ulama sampai seperti itu dalam bab haji, yang itu rukun Islam, yang seorang wanita pun pada dasarnya juga berkewajiban melaksanakan rukun Islam tersebut. Ya, itu pun para ulama begitu berhati-hati dalam menetapkan suatu hukum, padahal bab yang sangat penting. Bagaimana dengan safar-safar yang lain? Nah, masyarakat kita sudah, ya, betul-betul mengabaikan hukum ini. Ya, mungkin karena kebodohan mereka nggak tahu hukum, ya. Sehingga kita dapati di masyarakat kita, seorang wanita pergi safar tanpa mahram itu hal yang sangat biasa sekali. Antar kota, bahkan mungkin antar negara, ya, sendiri tanpa mahram, ya, entah kepentingannya apa, yang kepentingannya biasanya bukan kepentingan-kepentingan yang darurat, ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Dalam arti kita sebagai muslim, ya, yang muslimah juga, perhatikan ini hukum syariat dalam semua safar-safar, ya. Mau safar untuk belajar, safar untuk belanja, safar untuk rekreasi, safar untuk silaturahmi, dan safar-safar untuk yang lain. Hukumnya sama. Pada dasarnya wanita tidak boleh melakukan safar kecuali ditemani oleh mahram. Nah, untuk para mahram dan para wali juga mestinya menyadari pula. Jangan merasa ini kaitannya sama mereka, biar saja. Tidak begitu. Kita sebagai wali juga harus punya apa? Punya perhatian kepada yang di bawah kewalian kita. Kalau kita sebagai bapak, kita sebagai paman, kita sebagai saudara, kandung, kakak, adik, harus punya kecemburuan, harus punya perhatian. Tidak membiarkan orang-orang yang di bawah kemahraman kita safar begitu saja tanpa ada mahram, dibiarkan, didukung, bahkan sebagiannya tidak. Para wali juga harus punya peran untuk mengatasi masalah ini. Nah, kalau hukum ini betul-betul diterapkan oleh muslimin, akan sangat membantu memecahkan banyak masalah, terutama dalam berat kejahatan terhadap kaum wanita, ya. Mencegah hal-hal yang tidak baik terhadap kaum wanita, dan mencegah pula kaum wanita untuk berbuat tidak baik. Karena ya, ini dua hal, ya. Ada kalanya wanita sebagai objek yang harus dilindungi dari kejahatan-kejahatan, tapi ada kalanya pula wanita-wanita yang memang ingin berbuat tidak baik juga, tapi dengan adanya mahram akhirnya tercegah, ya. Nah, bisa kita bayangkan kalau muslimin mengamalkan ini, ya, maka sangat-sangat membantu dalam mengatasi problem-problem seputar kejahatan terhadap kaum wanita. Nah, tapi disayangkan, ya, kenyataannya muslimin tidak memperhatikan bab ini, sehingga ya sering sekali kita mendengar berita atau membaca, ya, tentang hal-hal yang terkait dengan pelecehan atau kejahatan terhadap kaum wanita. Ya. Semoga Allah memperbaiki kondisi ini. Ya, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Ya. Insyaallah apa yang kita kaji semoga bermanfaat, ya, bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.